jangan kamu tinggal tiap-tiap kali selepas kamu melakukan solat satu ucapan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala zikrika, bantulah aku ya Allah untuk sentiasa ingat kamu. Kenapa Nabi ajar Muaz satu doa yang diucap oleh Rasulullah setiap kali seusai Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Wa syukrika, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri, berterima kasih kepadamu. Dua, wa ala husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku dalam mengelokkan amal ibadahku. Tiga benda hak Nabi ajar Sayyidina Mu'az bin Jabal, dan tiga-tiga tu benda yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, sentiasa ingat Allah. Cara ringkas, manusia yang tidak melupakan Allah akan sentiasa dikawal oleh Allah Azza wa Jal dan dilindungi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Taala di mana sahaja dia berada. Di dalam api dia, di bawah lautan dia, dia mesti dijaga oleh Allah. Tuan-tuan tengok Sayyidina Ibrahim masuk dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia tak pernah lupa Allah. Dia tidak pernah melupakan Allah. Hak ni Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika. Apabila kamu jadi satu orang yang sentiasa mengingati Allah, maka semua kejahatan di dalam alam ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala daripada terkena kita. Nabi Yunus ibn Matta alaihi salam duduk di dalam perut ikan. Ini bukan cerita dongeng. Duduk dalam perut ikan, berada di bawah dasar lautan. Logik akal, mati. Tetapi lebih daripada berhari-hari, Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan siang dan malam di dasar lautan, tetapi tak mati. Tatkala itu, mulut dan hati Nabi Yunus alaihi salam sentiasa melafazkan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa Taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini khasiat nombor satu. Allahumma inni ala zikrika. Nabi kata Muaz, mohon kepada Allah wahai Muaz supaya kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Taala, zikir. Wa syukrika, mensyukuri Allah. Wa husni ibadatik, sentiasa mengelokkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita lepas Ramadan ni tuan-tuan akan tengok nanti ibadat-ibadat kita, sedekah kita, sembahyang kita, dia semua menurun. Maka Allah bermain cerita dalam Al-Quran supaya dengan cerita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tatadhakkarun, supaya kalian berfikir. Kami datangkan cerita-cerita di dalam Al-Quran supaya kalian memandang dan melihat cerita itu dengan penuh iktibar. Dan selalunya cerita-cerita dalam Al-Quran ini hanya menjadi pengajaran kepada orang yang berfikir saja. Kalau baca Quran, baca cerita Nabi-Nabi, baca cerita Rasul-Rasul, orang-orang yang Allah puji, Siddiqin di dalam Al-Quran, kalau tak ambil pengajaran, habis baca, tutup Quran, balik tak ada apa. Tapi kalau kita baca, kita renung, kita cari dalam kehidupan kita, di mana kita nak letak pengajaran cerita Nabi ini dalam kehidupan kita. Antara Nabi Ulul Azmi yang istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah, tuan-tuan, bukan selama 63 tahun Allah cerita dalam Quran Nabi Nuh alaihi salam. Allahu akbar. Nabi Nuh alaihi salam, sebuah bukti seorang rasul dan seorang manusia yang begitu tekun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa tahun, berapa lama Nabi Nuh alaihi salam tekun dengan Allah? Berapa lama Nabi Nuh AS beribadat kepada Allah? Selain daripada beribadat, berzikir, doa dan munajat kepada Allah, Allah cerita dalam Quran, Nabi Nuh ni 950 tahun. Siang dan malam. Tuan-tuan buka surah Nuh. Tengok ayat 1 sampai ayat 10 je. Allah cerita tentang kehidupan Nabi Nuh. Siang dan malam Allah ceritakan bahawa Nabi Nuh keluar berdakwah kepada kaumnya. Istiqamah Nabi Nuh. Kita ni takut, takut ni tak boleh buat ibadat ni. Sebelah bulan macam mana ni? Takut lemah, ya Allah. Dalam Ramadan, alhamdulillah, kami rasa kuat, ya Allah. Dalam Ramadan, ya Allah, kami rasa keberkatan kamu melimpah ruah, ya Allah. Dalam Ramadan, kami rasakan pengampunanmu, ya Allah. Dalam Ramadan, kami boleh rasa, ya Allah, nikmat Allah yang begitu banyak dalam Ramadan. Risau ni, sebelah bulan macam mana nak bertemu lagi? Macam mana nak hadapi sebelah bulan ni, ya Allah? Peliharalah diri kami. Kita tengok Nabi Nuh AS, subhanallah, subhanallah, 900 tahun. Berdakwah siang dan malam. Allah cop dalam Quran, aku menjadi saksi bahawa Nuh berdakwah di jalanku kepada orang ramai selama 950 tahun. Tolak umur jadi Rasul 40, jadi 910 tahun berdakwah. Berdakwah. Bukan ni bab semayang ni tak usah sembang lah. Semayang Rasul, Qiyamul Lail Rasul, zikir Rasul, yang tu tak usah sembang lah. Ni hak keluar berdakwah ni. Akhirnya kata Allah, yang masuk Islam sepanjang 900 tahun itu kata para ulama tidak melebihi 80 orang. Tentu agak-agak nak dakwah lagi lah lepas tu. 80 ya. Ni hak kita ni ramai lagi. Allahu Akbar. Istiqamahnya seorang Rasul. Kita nak istiqamah sebelah baki berbulan sebelum masuk pula anu bulan barakah Ramadan tahun depan. Sebelum masuk pula bulan pengampunan Allah tahun depan, nak ambil kekuatan siapa? Tengok kekuatan dan semangat juang, semangat istiqamah, semangat beribadah, semangat menekuni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh telah pun berjaya di atas muka bumi Allah. Dia bukan orang yang masih hidup dan meneruskan kehidupan, tetapi Nuh alaihi salam adalah seorang rasul yang telah pun membuktikan kepada saya dan kita semua tentang ketekunannya melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.